Ini doanya yang sederhana, deet tapi ngepret, letik tapi nyiwit. Doa Nabi untuk keturunan dan umatnya. Saya sekali, semuanya sekali, dan sekalian finishing saja. Rabbij'alni, Rabbij'alni. Ya Allah, jadikan setiap kami, ya Allah, jadikan setiap kami mukimas sholat, para penegak sholat, wa min duriyyati, begitupun anak cucu kami kelak. Rabbana, ya Allah, ya Rabb kami, taqabbal doa, terimalah doa kami ini. Innaka antas sami'ul alim, sungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Wa innaka antat tawwabur rahim, dan sungguhnya engkau maha penerima taubat. Untuk istiqomah di dalam taat, biar tidak maksiat lagi, yang pendek sajalah. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana, sabbit qulubana ala dinika, ala dinika. Ya musarrifal qulub, ya sarrif qulubana, sarrif qulubana ala ta'atika, ala... Wahai zat yang membolak-balik hati, wahai zat yang membolak-balik hati, tetapkan hati setiap kami, selalu tetap dalam agamamu. Wahai zat yang membolak-balik hati, tetapkan hati setiap kami untuk istiqomah dalam taat kepadamu. La haula wala quwata illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alaikum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apapun yang benar datangnya dari Allah, kekurangan, kejanggalan datang dari kami sebagai manusia. Semoga semua Allah ampuni dosa, Allah kiparati dosa, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.